Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya dipun gampilaken kempal wonten ing masjid menika. Tentunipun kula panjenengan sami nggadahi niatan lan pandonga nyuwun dumateng Allah Azza wa Jal mugi-mugi majelis menika dipun dadosaken majelis ingkang diberkahi, dipun rahmati, lan sedaya ingkang kula panjenengan sami amalaken menika saged dados bekal kangge kula panjenengan sami ngadep wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kula panjenengan sami niku dipun ciptakaken Allah Azza wa Jal gesang wonten ing donya menika dipun perintahaken supados ibadah dumateng Allah. Lan kula panjenengan sami wonten ing donya menika ugi dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala supados mbedakaken perkara sing thayyib, thayyib niku bagus nggih, lan perkara ingkang khabits. Khabits niku perkara ingkang mboten bagus. Niki tugas kula panjenengan sami. Kon bedakna sing thayyib sing bagus lan barang sing ora bagus. Ngeten. Nah, kula panjenengan sami niku menawi kersa maos Al-Qur'anul Karim lan sabda Nabi alaihi salatu wasalam insyaallah taala bakal saged ngenal pundi ingkang thayyib lan pundi ingkang boten thayyib. Teng donya niku nggih wonten kalih tok niku. Di dunia ini hanya ada dua saja. Nek ora thayyib ya thayyib atau khabits. Namung niku kemawon. Allah Subhanahu wa taala ndadosaken wonten ing donya menika wonten tiang-tiang ingkang thayyib. Contonipun para nabi, para rasul, tiang-tiang ingkang saleh, nggih. Niki tiang-tiang ingkang napa? Thayyib, thayyibun. Wonten ugi tiang-tiang ingkang khabits. Nggih. Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, niku wonten wong-wong sing bagus, wonten wong-wong sing boten bagus. Nggih. Kula panjenengan sami nggih dipun dawuhi supados mbedakaken niki. Kon golek sing bener lan sing ora bener. Makanan juga demikian. Wonten makanan ingkang thayyib lan makanan ingkang boten napa? Thayyib. Niku. Niki nggih supados dipun bedakaken. Ucapan lesan nggih wonten ucapan-ucapan ingkang thayyib nggih, contohipun kalimat napa thayyibah, kalimat la ilaha illallah niku dipun sebat sebagai kalimat napa thayyibah, sing thayyib sing bagus nggih. Wonten kalimat-kalimat ingkang mboten thayyib, contohne ngelek-elek Al-Qur'an nggih, ngelek-elek Rasul, ngelek-elek Allah Subhanahu wa taala, niki kalimat ingkang napa khabits. keyakinan nggih wonten. Keyakinan-keyakinan ingkang thayyib, ingkang bagus lan wonten keyakinan-keyakinan ingkang mboten apa? Thayyib. Nah niku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki ujianipun kula panjenengan sami wonten ing donya niki. Dados monggo kita tansah penggalih bilih kula panjenengan sami teng donya niki nggih tugasipun kon bedakaken pundi ingkang thayyib lan pundi ingkang mboten thayyib. Nalika salat kan ngoten. Kita nyuwun dumateng Allah, ihdinas siratal mustaqim. Duh Allah, kawula nyuwun panjenengan paring pitedah dumateng kawula, pitedah margi ingkang napa? Lurus. Margi ingkang lurus inggih menika siratal ladzina an'amta alaihim. Inggih menika marginipun tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Inggih menika para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Ha niki margi ingkang lurus siratal mustaqim menika ingkang dipun sebat sebagai jalan ingkang thayyib. Kula ugi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun slametaken saking napa? Margi ingkang mboten thayyib. Ghairil maghdubi alaihim. Sanes marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan nggih. Maghdubi alaihim dimurkai. Ingkang sesat, ingkang dipun paringi bendu waladhdallin. Nggih. Wonten marginipun tiang-tiang ingkang mboten dipun napa? Mboten ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Wong kang dibendu dening Allah Subhanahu wa taala, disesataken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Jadi ternyata memang setiap hari saja kita memang nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi mergi. Supados ngertos pundi ingkang thayyib lan pundi ingkang mboten thayyib. Luar biasa. Dados kula panjenengan sami nggih niki tugasipun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nalika ndonga di samping doa tadi kita juga berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah. Wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Duh Allah, beri saya pengetahuan dan tampakkanlah kepada saya yang hak itu tampak hak. Nyuwun dumateng Allah supados barang ingkang thayyib ingkang hak niku nggih ketingal thayyib. Lan kula ugi nyuwun panjenengan nyuwun barang ingkang batil ugi ketingal napa? Batil. Sing ireng keton ireng, sing putih ketingal napa? Putih. Nah niki kan pandangan mata yang benar. Wonten ingkang kuwalik tiyang niku. Nggih. Sing bagus malah ketone napa? Elek. Sing elek ketone bagus. Wah, niki pun repot niki. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Mangke wonten ing akhirat menungso terbagi menjadi dua, mboten terus telu niku mboten. Ming tiga tok. Fariqun fil jannah, sekelompok menungso mlebet wonten ing pundi? Swarga. Wa fariqun fis sa'ir, lan sekelompok menungso mlebet wonten ing neraka sa'ir, jahannam. Nggih. Mboten wonten terus panggonan sing napa? Sedaya mesti akan terpisah seperti itu. Swarga niku daru thayyibin, negrinipun tiang-tiang ingkang thayyib. Nah. Lan neraka niku darul khubasa, negrinipun panggonane wong-wong kang khabis. Termasuk tiang ingkang beriman ning dosane kathah, sak darengipun mlebet swarga, mboten pareng mlebet swarga rumiyin, mlebet teng pundi rumiyin, neraka nganti bersih nek wis resik, thayyib nembe men mlebet napa? Nggih. Swarga. Kados dene kasebat wonten ing hadis ingkang sahih, wonten tiang-tiang ingkang teng donya kathah nglakoni dosa gedhe, ning tasih Islam alhamdulillah. Nggih. Niki barokah Islam niki. Senajan piyambakipun dosane kathah ning Tasih Islam alhamdulillah. Dipun siksa ngantos dados areng. Akhiripun dipun dalaken saking neraka. Setelah itu dimasukkan ke Nahrul Hayah. Nahrul Hayah niku lepen ingkang nalika wonten tiyang dipun lebetaken teng riku senajan wis dadi areng niku tumbuh lagi menjadi nah baik. Dipun lebetaken wonten ing Nahrul Hayah sehat malih nembe dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menawi kita sampun mangertosi menika, nggih. Tentunipun wonten setunggal pertanyaan sak menika. Lah terus carane piye supaya bisa ngerti sing thayyib karo sing ora thayyib? Marginipun namung setunggal. Inggih menika nderek lan sinau napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih mengniku. Mengniku kemawon. Nggih. Kanthi kita panjenengan sami sinau napa ingkang dipun ajaraken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangke bakal ketinggal ingkang hak niku hak, ingkang batil niku batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun jelasaken keyakinan-keyakinan ingkang thayyib, keyakinan sing bener lan keyakinan-keyakinan ingkang mboten apa? Bener. Contonipun Nabi sampun nate ngendika la safar. Nah, ora ana bulan safar. Maksudipun mboten bener keyakinan tiang-tiang Quraisy musyrikin Arab ingkang meyakini nek bulan Safar niku bulan sing apes. Nggih, niki nek wong Arab rumiyin bulan pantangan niku bulanipun Safar. Nek teng Indonesia sanes Safar ning sak derenge nggih menika napa? Sura. Nah, niki bulan niki niki Sura. Nah, nggih. Nggih. Ya, bulan Sura, nah, Muharram. Nggih. Niki dipun lurusaken dening Nabi alaihi salatu wasalam keyakinan ingkang kados mekaten menika keyakinan ingkang khabis ingkang mboten leres. Ndadosaken ati kula panjenengan sami mboten bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ning malah bertawakalipun kepada selain Allah, tawakali kepada waktu. Wah, piye yo? Aku kok arep bisnis kok bulan Muharram wis ngalamat ki ora dadi enam ya. Nggih. Aku arep nyunati bocahku ora lah nah ora nyunati engko malah sunat meneh ngemben ya kan ora pas nah arep nikahake oh, sepantangan nek bulan Suro nah. Dan subhanallah memang bulan Suro ini memang bisa dikatakan wong barang gawe wonten mboten niki kok mboten wonten nggih niki nggih muga-muga nggih bukan karena keyakinan tapi kathah ingkang enggak ada keyakinan ngeten nek wis sasi besar wis rame kabeh nah nggih sasi Dzul Hijjah niku wis kabeh teng pundi-pundi niku tiyang ingkang barang gawe ini sasi niku. Kenapa? Karena mengejar jangan sampai ketabrak bulan apa? Muharram, Suro. Nggih. Niki. Kula panjenengan sami monggo kita lurusaken nggih kanthi kita maos napa ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an lan Sunnah kita bakal selamat saking keyakinan-keyakinan ingkang mboten leres. Nggih. Kula panjenengan sami di bulan Muharram tidak mengadakan acara hajatan napa dan seterusnya bukan karena kita napa meyakini itu nam jangan sampai nam nggih. Nggih. Jangan sampai mboten leres niki. Bahkan Nabi Musa diberi keselamatan atau selamat dari kejaran Firaun niku wonten ing bulan napa? Muharram, wonten ing sasi Muharram. Nggih. Nggih. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing bulan Muharram. Nggih. Nggih menawi kula panjenengan sami menggalih ingkang saestu. Wonten ing bulan Muharram wong sing sukses niku kathah, kan ngeten? Nggih. Sing dodolan nggih bathi nggih kathah nggih. Sing duwe napa? Papan napa laris nggih. Nggih kathah. Jadi bukan kemudian bulan Muharram itu bulan yang mendatangkan kesialan niku mboten. Nggih. Niki contoh. Islam mengajarkan kita keyakinan ingkang leres. Lan keyakinan ingkang batil dipun apa? Dipun nggih, bucal wonten ing syariat Islam menika. Lesan ugi ngeten. Nggih, lisan. Lisan menika dipun ajari dening Nabi alaihi salatu wasalam supados lisan kula panjenengan sami ngucapaken kalimat ingkang thayyib. Alhamdulillah kula panjenengan sami mlebet agami Islam. Sehingga saged ngucapake la ilaha illallah. Saged ngucapaken subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahal azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki kalimat-kalimat thayyib sedaya niki. Menawi kula panjenengan sami mboten pikantuk hidayah Islam, kinten-kinten ngucapaken kalimat niki napa mboten? Mboten. Mboten. Bahkan kalimat niki nek dipun bandingaken donya lan sak isine niki, donya lan sak isine ora ana nilaine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sungguh teman-teman, aku ngucapake patang kalimat iki, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, luweh aku tresnani tinimbang donya lan saisine. Tinimbang donya lan apa? Saisine. Niki kalimat niki. Nggih. Wabillahi taufiq. Padahal kula panjenengan sami pikantuk kesempatan terus lho aben dinten untuk mengucapkan kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Niki luweh bagus tinimbang donya lan apa? Saisine. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih. Niki kalimat thayyibah. Nggih. Intinipun lisan menika kanthi mlebet agami Islam saged mbedakaken pundi kalimat-kalimat ingkang bagus lan pundi kalimat-kalimat ingkang mboten apa bagus. Salat Allahu Akbar. Nggih. Iftitah iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Utawi doa iftitah ingkang sanes Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai dan seterusnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Niki doa iftitah. Diajari wonten ing syariat Islam supados lisan menika mbedakaken lisan ingkang thayyib lan lisan ingkang mboten apa? Thayyib. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing syariat Islam ugi dipun ajari, nggih, dados ngertos pundi panganan sing halal, thayyib, lan panganan sing mboten napa thayyib. Nggih. Nggih. Ingkang mboten thayyib contone napa? Nggih. Kathah nggih. Bangkai, bangkai niku napa? Batang, nggih. Batang, nggih. Babi, nggih. Getih, nah, homer lan sak itu tipun. Kula badhe nyebataken setunggal hadis, bilih hadis menika, nggih, saged dados tambahan ilmu kangge kula panjenengan sami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngendika, nggih. Apa-apa sing ditugel, apa-apa sing dijukuk saka kewan. Kewan iku isih urip ning barang sing ditugel iki pisah karo kewan kuwi mau, barang sing ditugel niku dihukumi napa? Mayit, dihukumi bangkai. Maksud hadis menika menawi kok wonten sapi nggih, misalnya gampangane contoh gampangane ngoten nggih. Wonten sapi kok kepingin gawe sop buntut nggih. Terus buntute tok sing ditugel. Nggih, nggih. Wah, rasane kok kepingin gawe sop buntut ngene. Terus ditugel napane? Nggih. Buntut sapine nggo gawe sop. Sapine sing urip mboten? Nggih, tasih urip niku nggih. Nah, niki maksudipun. Nek wonten bagian kewan niki sing ditugel, nggih. Kewane tasih urip, sing ditugel niki hukume napa? batang nggih. Batang niku nggih. Wabillahi taufik nggih. Lho, napa wonten Pak Ustaz sing kaya niku? Nggih. Wonten napa mboten? Nggih, nek dipikir-pikir kene teng mriki mboten wonten nggih. Tapi nggih wonten. Contonipun misalnya panjenengan berburu, nggih, panjenengan berburu nganggo tombak teng tengah hutan. Wonten kancil nggih, langsung dibalangi tombak. Ngeten kenangan pupune akhirnya tugel. Misalipun tugel ning kancile napa melayu. Nah niki kan. Wah, entuk pupu kancil niki. Angsal mboten dipun bakar niku nggih. Nggih, dipun pangan, dipun dahar mboten. Sebab niki dipun hukumi napa? Batang. Mayit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Utawi bilih wonten kejadian-kejadian ingkang mirip-mirip kados mekaten. Nah niki kan berarti dipun bedakaken wonten ing syariat Islam, dipun bedakaken pundi barang ingkang thayyib lan pundi barang ingkang mboten apa? Thayyib. Nggih. Contoh malih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika niki dalam bab makanan, minuman dan yang semisalnya. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna bitturab. Kalau ada kalian punya bejana, wadah banjur diilat segawon nggih, anjing nggih. Nggih. Entenge bilangnya anjing memang ya kan. Anjing dan segawon iku enak ya kan nggih. Lesan lebih enak ya kan. Nggih. Baik. Pernah ada yang tanya segawon sih napa nggih napa nggih. Segawon ya anjing niku nggih. Kalau ada bejana ya. Lajeng kok wonten segawon ingkang ngilap nggih. Senajan bejanane tasih ketinggal banyune nggih bening ora ana bekase ning dijilat oleh napa anjing. Rasul ngendika fal yaghmis fal yurikhu, buang banyune nggih. Banjur dikumbah wadah kuwi mau ping pitu. Dicuci 7 kali. Ulahun nabit turab, salah setunggalipun ginakaken napa lemah. Dikumbah ping pitu, salah setunggalipun dicampur kalih napa lemah. Nggih. Ah niki berarti nggih, dengan agama Islam kula ngertos nek makanan utawi minuman ingkang berada di dalam bejana ingkang dijilat oleh anjing ini thayyib no mboten thayyib. Mboten thayyib, mulane kon dibuang. Niki subhanallah. Ternyata setelah diteliti, nggih, dipuntingali ngangge alat lan sak piturutipun, di dalam air liur anjing, iler anjing itu banyak sekali mikroba-mikroba ingkang membahayakan kesehatan, merusak kesehatan lan mboten saged ical kejawi nalika dipun kumbah ping pindhan pitu, ditambah ginakaken apa lemah. Allahu Akbar. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mboten sinau niki lho alat-alat napa nggih, mikroba mboten. Ning nek sanes agama Islam mboten dipun ajari niku. Nek tiang-tiang barat, nggih, tiang-tiang barat ingkang mboten kenal Islam, mboten seneng Islam, niku ingkang naminipun segawon nggih dadi kancane, kancane turu bareng mangan bareng nggih. Niku tuku es krim nggih, dipangan terus disukakaken apa nggih. Malah kadang banget tresnane sayange kepada anjingnya dikasihkan dulu kemana anjingnya. Ki ngombe sik, mangan sik, nah, gantian. Nggih. Nek kula panjenengan sami wong karo jago wae ora nggih, padahal mboten masalah janjane kan. Nggih. Makan lan kasihkan jago ini juga agak bagaimana kan ngoten. Lho niki nek tiyang-tiyang barat nih banget tresnane karo segawone niku, nggih. Akhire nggih bareng mangan bareng turu bareng. Islam mboten, Islam sampun bedakaken niki. Wabillahi taufik. Tetapi beda dengan kucing. Benten kalian kucing. Sisa air minum kucing ini ku najis no mboten? Mboten. Subhanallah. Kan berarti dipun bedakake. Wong podo-podo kewan kok dibedakake. Nggih dipun bedakake. Wong Allah sing nyiptakaken kok. Tentunipun Allah ingkang langkung napa? Mangertos. salah seorang sahabat nggih niku nggadahi mantu nggih, mantune niku mendetaken apa mendetaken wadah toyo isine toyo kangge wudu diberikan kepada moro sepuh niku sahabat ingkang asmanipun Abu Qatadah nggih. Pak niki bahasane basa Jawi nggih, Pak niki toyo nggih wudu teng baskom istilahnya. Dereng wudu ujug-ujug wonten apa? Kucing, kucing ngelak terus dipakke sisan ngoten. Nih, dipun pakke niki mantune ming ningali tok bingung lho iki. Wis dijukuke nggo wudu malah dipakke napa? Kucing. Bar dipakke kucing dipun ginake kangge napa? Wudu. Wah, ini kan tambah aneh malih niki nah. Ya, kemudian sahabat ini mengatakan, "Kamu melihat saya gumun apa piye?" Nggih, kula banget kula gumun. Kata sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hirrah kucing itu innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sak temene kucing iku kewan-kewan sing ora bisa dihindari, selalu dia hidup bersama dengan kita. Niku kucing. Saumpami kucing niku najis, kinten-kinten abot to mboten gesang kula panjenengan sami. Abot banget lah, si turu ngerti-ngerti ngungsel kan ngoten nggih. Tahu-tahu sudah di bawah selimut. Nah. Ya. Kita lagi masak nggih, greh siji loro kan ngoten nggih. Ditinggal ming nembe mengok ngerti-ngerti sampun apa? Sampun selingkrik kalau bahasanya. Selingkrik munggah ngambil apa namanya ya. Kalau bahasa orang Jawa itu kucingnya celutak kan nggih. Ya. Ini bahasa kasar ini ngoten ya. Nah, kalau seperti itu najis luar biasa niku. Baju kita kena kucing ya kan. Kucingnya lho nggih. Kalau kencingnya ya najis tetap ya kan. Kencingnya najis, kotorannya najis. Ning kucingipun lan ugi air liurnya apa? Kucing niki mboten najis. Nggih. Seandainya kita punya bejana yang dijilat, niki mboten kados kala wau nalika napa? Nalika ingkang jilat napa? Anjing. Nggih. Wabillahi taufik. Rincian-rincian ingkang kados mekaten menika kula panjenengan mboten ngertos kejawi nalika kula panjenengan sami maos lan kersa nyinaoni napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setunggal malih ini terkait juga dengan masih makanan, minuman dan air. Inggih menika sabdanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Ya. Menawa sliramu duwe wadah syarab, syarab itu minuman. Ya. "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Kalau kalian memiliki minuman, kopi, teh, susu, lansak piturutipun waqa adzubab wonten laler ingkang napa nggih jatuh nggih ke dalam minuman kita itu nggih. Nah, niki kadang wonten pitakonan iki thayyib apa ora kan ngoten nggih. Nah, niki Rasul ngendika fal yaghmishu nggih. Laler iku mau sing wis tiba mlebu nang omben-ombenanmu kuwi mbok lelepake sisan. Diperintahkan supaya dilelepaken, dipun celupkan sekalian ke dalam. Banjur dipun bucal. Sing dibucal namane lalere. Fa inna fi ahadi janahai hidaan, sebab nggih, sebab kata Nabi alaihi salatu wasalam, salah siji sayape iku mengandung racun, mengandung napa penyakit. Wa fil akhari shifaan, lan ana ing sayap sing liyane ana penawari ana obate. Wonten ing sebagian riwayat ingkang naminipun laler nek tiba niku ingkang pertama kali dipun tibaaken sayap ingkang mengandung napa racun. Saengga kanthi nglelepaken nggih niku bakal medal penawaripun. Allahu Akbar, niki luar biasa mukjizat niki. Nek dipikir-pikir laler niku panggonane teng pundi? Nggih tempat-tempat ingkang kotor kan ngeten nggih. Niki ujian saking Allah lho, ujian saking Allah kula panjenengan sami pitados napa mboten nalika midanget sabdanipun sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata salah satu majalah di Mesir mengeluarkan salah satu hasil penelitian. Setelah 1400 tahun berikutnya baru ada penelitian bahwasanya memang leres menawi sayap laler niki salah satunya mengandung penyakit, salah satunya mengandung apa? Obat. Ono sing toyib lan ono sing mboten apa? Toyib. Lan nalika dipun celupaken penawaripun niki medal sehingga mboten bahayaaken kula panjenengan sami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Niki ma'asyiral muslimin nalika kula panjenengan sami menggalih niki leres teman-teman Islam menika pansi ngajaraken kula panjenengan sami saged mbedakaken. Nggih. Pundi ingkang thayyib lan pundi ingkang mboten thayyib, nggih. Mila monggo ma'asyiral muslimin kita tansah dahar napa-napa ingkang thayyib. Kita tansah ngucapaken napa-napa ingkang thayyib. Kita ngamalaken napa-napa ingkang thayyib. Ingkang thayyib menika ingkang dipun tampi wonten ing ngarsanipun sinten? Allah. Wonten ing doa tasyahud attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ngeten nggih? Utawi attahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. At-thayyibatu lillah niki napa maknanipun? At-tahiyyatu lillah. Sedaya sanjungan, sedaya penghormatan, sedaya pujian kagunganipun sinten? Allah. At-tahiyyatu lillah. Was-shalawatu. Was-shalawat artosipun sedaya ibadah salat. Kabeh salat, salat sing wajib utawi salat sing mboten wajib lan sedaya doa niku ugi lillah kagunganipun sinten? Allah. Namung Allah kemawon ingkang berhak. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat lan ingkang thayyib-thayyib niku sedaya kagunganipun sinten? Allah. Ingkang dipun tampi wonten ing ngarsanipun Allah namung ingkang napa? Thayyib. Nggih. Wonten ing hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sak temene Allah iku thayyib. Zatipun Allah thayyib, sifatipun Allah thayyib, sedayanipun napa? Thayyib. Allah itu thayyib. La yaqbalu illa thayyiba lan Allah mboten nampi kejawi ingkang napa? Thayyib. Wabillahi taufiq. Menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ngengetaken kemawon nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged nggih. Kengetan bilih kula panjenengan sami gesang wonten ing donya menika tugasipun niku. Mbedakaken ingkang thayyib lan ingkang mboten napa thayyib. Lan marginipun pun genah nggih menika kanthi nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi netepi nyinaoni napa ingkang sampun dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak mangke kita nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi Allah paring taufik dumateng kula panjenengan sami saged ngamalaken napa ingkang thayyib lan saged nebihi napa ingkang mboten napa thayyib. Nggih. Menika ingkang saged kita bahas wonten kesempatan dalu menika bilih wonten pitakenan utawi perkawis-perkawis ingkang dereng dipun fahami saking majelis menika utawi pertanyaan ingkang sanes kita sumanggaaken mugi-mugi saged dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Baik. Dosa niku tingkatanipun kathah. Dosa ingkang paling besar nggih menika nawaqidul Islam, pembatal-pembatal napa keislaman. Nggih. Dosa ingkang paling ageng nggih nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nggih. Pembatal keislaman kata kadosipun kados dene dipun terangaken dening para ulama nggih. Contonipun ingkang nomor setunggal syirik akbar. Syirik akbar. Nggih. Syirik akbar. Contonipun sujud kepada selain Allah nggih. Donga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah, niki syirik akbar. Nggih. Contoh malih ingkang nomor kali sihir. Sihir ugi termasuk dosa ingkang ndadosaken pelakunya keluar dari napa? Islam. Kudu tobat. Harus kembali masuk dalam agama Islam. Tukang sihir niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dikatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman mboten kafir. Ning sing kafir niku setan. Nggih. Sebab setan ngajari menungso nglakoni napa? Sihir. Nggih. Apa yang dilakukan Nabi Musa bukan Nabi Sulaiman sanes sihir. Sanes sihir. Nggih. Mukjizat saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang kafir niku setan. Walakinna syayatina kafaru. Ananging sing kafir iku setan-setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Sebab setan-setan iku ngajari menungso nglakoni apa? Sihir. Sihir ugi termasuk dosa besar ingkang menyebabkan keluar dari agama Islam. Sing nomor tiga contohnipun inggih menika al-istihza'u bil Qur'an. Mengolok-olok Al-Qur'an. Nggih. Menghinakan Al-Qur'an. Mushaf, nggo sandalan, niki wonten niki. Nggih. Tukang-tukang sihir kata seniku ngelakoni. Nggih. Atau mengencingi Al-Qur'anul Karim, naudzubillah min dzalik. Nggih. Nek wong sing gadahi iman tega mboten nglakoni niku. Mboten bakal tega, mboten bakal. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, saumpami kok panjenengan kagungan Qur'an, mushaf ingkang sampun rusak, dipangani rayap lan sapiturutipun, amun dipun bucal sembarangan mboten. Dipun obong sendamel, nggih. Dipun musnahkan sekalian agar tidak kemudian di napa? Yeah. Mungkin diinjak-injak dan seterusnya. Dipun musnahkan sekaligus dengan cara yang baik. Yeah. Sebagaimana dulu di zaman Utsman bin Affan dipun kumpulaken sedaya ingkang wonten ing lembaran-lembaran sampun dados mushaf Utsmani ne ingkang wonten ing lembaran-lembaran semuanya dimusnahkan ketika itu. Yeah. Amun dipun bucal teng pundi? Sampah lan sampun dipun ngatos-atos nalika kula panjenengan kagungan mushaf-mushaf ingkang sampun sami napa rusak. Nggih. Menghina Al-Qur'an, mengolok-olok Al-Qur'an niki mboten leres, nggih. Termasuk bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Niki pembahasan panjang, nggih, ananging niku conto kemawon wallahu a'lam bissawab. Nggih. Niki hawane sketsa pancen nggih. Hawane ngantuk niki. Harus wah iki cepet-cepet ngeliep. Nggih. Cekap insyaallah Mas Husain. Nggih. Mugi-mugi napa ingkang sekedhik menika memberikan faedah lan manfaat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan hidayah taufik lan ugi ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته